Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah kita masih dalam penjelasan dari pembatal Islam yang ke-7. Kita lanjutkan dalam halaman 168. Berkata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, waqad sabaqa ma sabata an Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu amara ummalahu a'ni umara'ahu biqatlis saharah liman'i fasadihim fil ard wa idha'ihim lil muslimin wa idkhalihim ad-darara 'alan nas famata 'urifu wajaba 'ala wulati amril muslimin qatluhum walau qalu tubna li'annahum la yu'minun. Ini perhatikan bagaimana Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala menjelaskan perkara yang sangat penting ini, karena dalam perkara ini mungkin banyak syubhat, banyak kerancauan dalam memahami suatu permasalahan. Di antaranya adalah permasalahan kita ini tentang seorang yang terbukti sebagai tukang sihir, bagaimana hukumnya walaupun dia bertaubat ketika tertangkap. Berkata rahimahullah ta'ala, telah lalu apa yang telah sabit, yakni secara riwayat dari Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau memerintah para umaroknya, para orang-orang yang ditugaskan sebagai waliul amr, sebagai wali kota dan semisalnya di berbagai penjuru kota di masa kekuasaan Umar, di masa khalifah Umar, beliau memerintah para umaroknya supaya para tukang sihir dibunuh. Alasannya apa kok dibunuh? Liman ifasadim fil arad, untuk mencegah kerusakan tukang sihir di muka bumi, atau untuk menghalangi kerusakan yang disebabkan adanya mereka tukang sihir di muka bumi ini. Dan limana idza'ihim lil muslimin wa idkhalihim ad-darar 'alan nas. Kenapa mereka tukang sihir dibunuh? Untuk mencegah gangguan mereka, para tukang sihir, terhadap kaum muslimin, dan untuk mencegah supaya mereka tidak bisa memasukkan doror. Apa doror itu? Bahaya terhadap manusia, sehingga dibunuh biar tidak bisa menebar madorot di pertengahan kaum muslimin. Famata urifu, urifu yakni siapa? Para tukang sihir diketahui bahwasanya mereka tukang sihir wajib atas para penguasa kaum muslimin, wajib atas mereka untuk membunuh mereka. Kapan mereka diketahui bahwasanya mereka adalah tukang sihir dengan bukti yang kuat di pengadilan agama, mahkamah syariah, maka kewajiban atas penguasa kaum muslimin untuk membunuh mereka. Jadi mereka dipateni, dibunuh. Walau qalu tubna, apa maknanya? Kami Sekalipun mereka bilang kami bertaubat. Siapa kami maksudnya di situ? Tukang sihir as-saharah. Jadi ketika tertangkap dan terbukti tentang bahwasanya mereka adalah tukang sihir, maka bertaubatnya di saat itu tidak diterima, tetap dibunuh. Mahum di sini? Li'annahum la yu'minun. Alasan beliau Syekh bin Baz, karena mereka tukang sihir adalah hakikatnya mereka tidak beriman. Lakin in kanu shadiqin fit tauba nafa'ahum dalika indallahi azza wa jalla. Kan tapi jika mereka jujur dalam bertaubat, itu di sisi Allah mungkin bisa bermanfaat. Cuma di sisi pengadilan tetap dibunuh. Nah, di sini perhatikan. Ya kan? Bukan kemudian dikatakan amalannya sihir tapi orangnya tidak kafir. Menurut kita, kita katakan kafir, bahkan taubat pun tidak diterima taubatnya, tetap dikatakan gak bermanfaat taubatmu sekarang, tetap kamu dibunuh. Adapun kamu di sisi Allah, kalau memang kamu jujur taubatmu, itu adalah antara kamu dengan Allah, antara kami para petugas pengadilan berserta perangkatnya, ya kan? Kewajiban kamu adalah membunuh kau, membunuh kalian. Maka di sini adakah kemudian amalannya sihir tapi orangnya tidak sahir? Ya, gak bisa. Maka kalau itu orang yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah kuburan, taruhlah, bagaimana kita hukumi dia itu muslim? Kita hukumi kafir. Menyembah selain Allah bagaimana? Orang berkata kalimat la ilaha illallah. Ini perhatikan ini. Diulangi. Walauka lutubna. Sekalipun mereka bilang apa? Kami bertaubat. Tetap dibunuh li anahum la yu'minun. Akan tapi jika mereka jujur dalam bertaubat, ini bermanfaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti antara dia dengan Allah. Antara si sahir, tukang sihir dengan Allah mungkin bermanfaat. Insyaallah bermanfaat. Adapun pengadilan tidak menerima seperti itu. Kenapa kok bermanfaat di sisi Allah taala? Li ummi qouli taala wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadi. Wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Perhatikan. Karena keumuman firman Allah taala, dan dialah Allah zat yang menerima taubat dari para hambanya dan memaafkan dari sayyi'at, kejelekan-kejelekan, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ayat ke-25 dari surat Syura. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena dalil Nabi, dalil apa, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang taubat diterima atau batu tahdimu maka naqablaha. Taubat itu adalah menghancurkan atau menghapus apa yang dulu sebelumnya. Wal adillah fi hadza katsiratun, dalil-dalil dalam masalah diterimanya taubat kalau jujur ini sangat banyak. Tapi dibedakan antara taubat yang tadi bentuknya seperti itu di depan pengadilan dan antara taubat yang akan dijelaskan berikut ini. Mahfum di situ? Gimana yang belum jadi pahami? Maka rincian ini yang perlu dipahami. Amma man ja'a ila wulatil umur min ghairi ayyuk badu alaihi yukhbiru an taubatihi wa anna kana fa'ala kadza fi ma madha min az-zaman wa taba ila Allah subhanahu wa dhahara minhu al-khairu fa hadza tuqbalu taubatuhu. Adapun orang yang datang, orang ini siapa di sini maksudnya? Dari tukang sihir. Datang kepada penguasa wulatil umur yang memegang tali urusan manusia, tali urusan kaum muslimin. Datang kepada para penguasa yang memegang urusannya kaum muslimin, datang tukang sihir tadi tanpa ditangkap. min ghairi yuqbadu alaihi, tanpa ditangkap. Dia datang dengan sendirinya memberitahu tentang taubatnya, dan bahwasanya dia dulu berbuat demikian dan demikian di waktu yang lalu, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu, dan nampak dari dia kebaikan, maka ini diterima taubatnya. Mafhum? Tanpa ditangkap, datang dengan sendirinya memberitahu bahwasanya dia telah bertaubat dari beberapa perbuatan, diantaranya adalah perkara sihir yang dialami, yang dipelajari, yang dia lakukan. Kenapa kau diterima taubatnya? Dibedakan dengan perkara yang tadi, li'anau ja'a mukhtaron taliban lil khair, karena orang tadi, tukang sihir tadi, dia bertaubat dan datang dalam keadaan dia mukhtar. Apa mukhtar itu? Tanpa dipaksa oleh seorang pun, atas pilihannya sendiri temannya mukhtar. Mukhtar itu bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Jadi dia punya, dia datang dalam keadaan punya pilihan sendiri. Pilihannya adalah mencari kebaikan, mengkhabarkan tentang apa yang dia pilih tentang kebaikan, yaitu daripada jadi tukang sihir, taubat saja dan memberitahu. Hal seperti ini dibedakan, diterima taubatnya, tidak dibunuh. Tapi tadi karena dia tertangkap, baru dia bilang apa? Sekarang saya bertaubat, tetap dibunuh oleh pengadilan. Adapun taubatnya jujur, benar antara dia dengan Allah, bermanfaat insya Allah di sisi Allah. Tapi di sisi pengadilan tidak diterima, tetap digorok, nah, tetap dipenggal. Nah, di sini perhatikan ya ikhwah. Dan ini banyak permasalahannya, seperti seorang yang melakukan kesyirikan, dia berdoa kepada selain Allah, mati dalam keadaan dia belum bertaubat, antara kita dengan dia udah enggak kita salatkan, enggak kita kubur di kuburannya kaum muslimin. Nah, itu. Kita hukum secara zahirnya. Adapun di sisi Allah, kok dia bertobat kita enggak tahu, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum itu? Demikian. Jadi kalau dia terlalu satu di antara kaum muslimin, atau satu di antara orang yang hidup bertengah kaum muslimin, dia termasuk dari partai komunis, dan kita ketahui dia enggak datang ke masjid, enggak apa, ya udah mati ya, kita dikubur oleh sebagian kaum muslimin yang ada di masyarakat situ, dan dibedakan kuburannya dengan kuburannya kaum muslimin. Dan insyaallah kan tidak dimandikan, tidak dikafani, kubur begitu saja. Dohirnya seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan. Kenapa kalau terima taubatnya orang tadi yang datang tanpa ditangkap oleh seorang pun? Li'anna ja'a mukhtaran talibanil khair mu'linan taubatahu, dia mengumumkan taubatnya, min ghairi ayyak bidu alai ahadun aw yad'i alai ahadun, tanpa adanya seorang yang menangkap dia, tanpa ada seorang yang memperkarakan dia, tanpa dakwah. Tahu tak ya? Tanpa diadili oleh seorang pun, dia datang dalam keadaan mengumumkan taubatnya, maka diterima taubatnya. Nah, maka di sini, maka ini dibedakan, ini perkara yang perlu dipahami, bagaimana Syekh bin Baz menyampaikan pembahasan ini kepada kita kaum muslimin, agar kita bisa membedakan antara dua tukang sihir tadi. Satunya datang dalam keadaan memilih, punya pilihan, dia bertaubat. Satunya apa? Taubat tapi karena ditangkap, maka beda hukumnya. Di sisi kita, ada di sisi Allah bisa jadi sama. Kalau memang jujur diterima, tapi kita mengamalkan sesuai dengan zahirnya. Wal maksud, berkata beliau rahmat ta'ala, Syekh bin Baz, anu idza ja'ala suratin laysa fiha hilatun wala makrun fa inna misla hadza tuqbal taubatuhu. Dan yang dimaksud adalah sesungguhnya dia datang di atas bentuk yang tidak ada hial. Apa hial itu? Enggak ada tipu muslihat, enggak ada makar. Maka semisal ini, maksudnya semisal ini diterima taubatnya. Li'anna uja'at ta'iban nadiman, karena ia datang dalam keadaan dia bertaubat dan menyesal, menyesali perbuatannya. Kagoirhi minal kafaroh miman yakunu lahu salafun sayyi'un suma yamunnullahu alaihi bitaubah min ghairi ikrahin wala da'wa alaihi min ahadin. Karena orang seperti tadi yang datang dalam bentuk tanpa adanya kesan makar, tanpa adanya kesan apa? Tipu muslihat. Nah, kenapa kau terima? Karena dia datang dalam keadaan dia bertobat dan menyesali perbuatannya, seperti selain dia dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang dulu memiliki keburukan. Dulu, salaf itu dulu. Dari orang-orang yang dia itu dulunya memiliki keburukan, kemudian Allah memberikan karunia atas dirinya dengan berupa taubat. Tanpa ikrah, tanpa min ghairi ikrah, tanpa ada paksaan, tanpa da'wa alaihi min ahadin, tanpa apa? Tanpa tuntutan atasnya dari seorang pun, tanpa adanya tuntutan atas orang tersebut dari seorang pun. Dia punya pilihan secara pribadi, dia memiliki taubat, maka diterima taubatnya. Nah, maka dari seorang qadhi, seorang hakim harus memiliki alasan, memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan dalam perkara ini. Di pengadilan, saya taubat pak sekarang. Wes nah mulai. Ya bisa. Mabum. Sudah ditangkap, diborgol, dibawa ke pengadilan, ternyata sana baru saya taubat. Wes nah mulai, enggak bisa. Ya kan? Jadi pengadilannya harus tahu, jangan wah taubat, apalagi nanti minta fatwa kepada orang yang enggak berilmu. Iya, kamu bunuh berarti kalau membunuh kaum muslimin gitu, enggak bisa. Maka kalau itu dibedakan oleh beliau. Itu tadi dinukil oleh Al-Fihri radhiyallahu taala dari Majmu'ul Fatawa. Kumpulan fatwa-fatwanya Syekh bin Baz, jilid ke-8 halaman 81 sampai 82. Wa nahwuhu fi silsilati liqa'at. Semisal fatwa yang tadi dibacakan atau kita baca dalam silsilah liqa'at. Punya Syekh bin Baz, kaset nomor 2 bagian alif. Dan juga wa syarah tahawiyah, dan juga ada di syarah tahawiyah kaset nomor 31 bagian alif. Wa tafsir suratil Baqarah, dan juga dalam tafsir Syekh bin Baz, beliau menafsirkan dalam surat Al-Baqarah kaset nomor 17 bagian ba. Cepat. Baik. Sama sini mabum. Itu tadi. Tidak mudah kemudian, wah kalau dikafirkan tuasir berarti kamu itu takfiri. Takfir gimana? Bahkan sudah di pengadilan saja taubat tetap digorok. Bagaimana? Jadikan takfiri. Ya kan? Dan omongan ini omongan sangat jelas, pembicaraan sangat gamblang. Mas'alatun, permasalahan. Qala bin Bas rahimahullah ta'ala fi mas'alati qatlil mar'a as-sahirah. Hada was sawabu fi mas'alati qatlil mar'a as-sahirah. Dalam permasalahan qatlil mar'ati, ini namanya idafat, idafat apa sini namanya? Idafatul masdar li maf'ulihi. Mana fa'ilnya? Mahdhuf. Gimana takdirnya? Ulan atau hakim. Qala bin Bas fi masalati qatlil hakim al mar'ata sahirah. begitu. Atau apa namanya al-gucuk. Fi masalati qatli al-gucuk al-mar'ata sahira, seorang al-gucuk membunuh perempuan tukang sihir. Maksud seperti itu. Nah, jadi ini dapatil masdar ila maf'ulihi, ya kan? Dan fa'ilnya mahdhuf, dibuang. Yaitu kalau kita dhahirkan jadi apa bunyinya? Ya, hakim atau semisalnya. Ini benar. Hukmuha hukmu rajul. Benar dibunuh. Hukum seorang tukang sihir perempuan sama saja dengan tukang sihir laki-laki. Podo. Pirit. Podo. Nah itu. Nah. Waliyadha qatalat hafsatu al-jariyata lati saharatha. Karena hukumnya sama, maka Hafsah bintu Umar Ummul Mukminin membunuh si budak perempuan yang dia mensihir Hafsah. Nah. Nomor 2 catatan kaki, lihat tafsir surat Al-Baqarah. Penjelasan ini dari Syekh bin Baz dalam menafsirkan surat Al-Baqarah kaset nomor 17 bagian ba. Wa madha qulu Umar radhiyallahu anhu, dan telah berlalu. Wa madha, madha yamdi, telah berlalu. Bukunya itu dicoret-coret, yang belum tahu artinya itu, biar nanti coretannya itu banyak. Kalau coretannya banyak berarti serius belajarnya. Dicoret-coret, diarti-artinya ditulis-tulis. Ya. Dulu kita waktu belajar awal-awal ya begitu, buku itu kita coret-coret sampai enggak rupa buku. Pokoknya wis sing penting iso, mbok rusak, mbok piye. Jarine cara jawane dijenggoti. Ngerti dijenggoti? Dikai jenggot. Artinya iki jare. Baik. Dan telah berlalu perkataan Umar radhiyallahu anhu, "Uqtulu kulla sahirin wa sahiratin." Telah berlalu perkataannya Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Bunuhlah seluruh tukang sihir laki dan perempuan." Wala yu'aridu hadha, wala yu'aridu hadha. Ini gimana irabnya dar? Wala yu'aridu hadha gitu. Wala yu'aridu hadha. Nah. Irabnya gimana? Hah? Pi? Kok bisa lo piye? Bisa fa'il atau maf'ul? Maf'ulun bi, gitar. Ya Pak Aris. Maf'ul ya. Maf'ulun bi dar. Wala yu'aridu hadza. Ma rawahu ma itu baru fa'ilnya. Hadza tadi tidak ditentang apa yang diriwayatkan oleh Abdul Razak. Jilid ke-10 halaman 183, An Aisyah radhiyallahu anha fil jariyah lati saharatha. Perkataan tadi dari Umar tidaklah ditentang oleh apa yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Aisyah radhiyallahu anha dalam budak perempuan yang mensihir dia. Bagaimana? Lillahi alayya, lillahi alayya antubai min asadil arab malakatan faba'atha wa amarat bisamaniha ayyuj'ala fi ghairiha. Lillahi alayya, ini apa? Bisa maknanya apa di sini? Gimana ngertikannya? Pak Haris. Bisa ini maknanya apa? Nazar. Lillahi alayya antubai, supaya engkau menjual. Antubai siapa? Anta, anti. Oh, ngaji kok mulai. Min asadil Arab malakatan, dari orang Arab yang paling memiliki kekuasaan, lalu dijualnya. Dan Hafsah memerintah harganya tadi dijadikan untuk yang lainnya, maksudnya apa, dibelikan gantinya. Fawa mahmulun ala anal jariyata lam ta'mal sihir binafsiha. Riwayat ini dibawa bahwasanya si budak tadi perempuan tidak praktek sihir dengan sendirinya. Wa innama talabat min sahirin, hanya saja perempuan budak ini minta dari tukang sihir yang lain supaya dibikinkan untuk dia sihir. Dalika, kenapa demikian? Law annaha yallati saharatha binafsiha lama ba'atha min a'rabiyyin bal qatalatha. Alasannya, jikalaulah tukang sihir perempuan tadi memang dia punya ilmu sendiri untuk mensihir Hafsah dengan sendirinya, enggak akan dijual oleh Hafsah. Ayah Aisyah yang terakhir, enggak akan dijual oleh Aisyah, dijual ke orang Badui, orang Arab pelosok, bahkan langsung dibunuh saja. Yang demikian itu dalika anna ma'rifatal jariyah bisihir aibun yuraddu bil bai'u. Kenapa kok enggak boleh dijual? Seandainya tahu bahwasanya perempuan tadi memang mengajak apa, punya ilmu sihir sendirinya, dengan sendirinya. Kenapa? Karena si seorang budak perempuan tadi kalau diketahui bahwasanya dia tukang sihir, tentunya itu perkara aib. Nah, perkara aib dalam jual beli itu tidak bisa sah, dikembalikan kepada tuan budaknya. Wala ruba masaharat al-a'rabiya malikaha au ghairahu. Qalahu damini fi kitab sihir halaman 43. Bahkan bisa jadi perempuan budak tadi kalau dia memang pandai tukang si, pandai sihir, maka dia akan mensihir si pembeli, pembelinya orang budak, orang-orang Arab pelosok tadi, pemiliknya tadi atau yang lainnya. Mafhum? Nah, maka dengan demikian perkataan Umar tadi tidaklah bisa terbantah dengan riwayat dari Aisyah tadi. Kok dijual? Nah, berarti ditakwil. Dijual kenapa? Karena mungkin dia bukan tukang sihir tapi minta orang lain supaya dibikinkan si sihir. Maka hukumnya beda. Minta dibikinkan sihir dengan tukang sihir hukumnya beda. Ini juga perlu dibedakan tentang hukumnya. Dalam pelaksanaan di pengadilan agama juga dibedakan. Seperti di negeri kita ini juga dibedakan. Antara yang menyuruh membunuh dengan langsung eksekutornya beda hukumnya. Saya cuma nyuruh saja. Pelakunya orang ulan, maka hukumnya beda. Ya toh? Nah, seperti itu. Begitu. Taib. Taib. Ana kuna? Sampai mana? Ayo, masalatun, permasalahan. Sa'il wa tilmidhuhu Syekh Umar Al-Id wafaqahullah. Di sini juga kita mengetahui siapa yang bertanya. Syekh Umar Al-Id, Syekh bukan sekedar apa? Ya tazak-zak, mutazak-zak, tapi Syekh. Nah. Ya kan? Bukan Syekh zigzag. Nah, tapi Syekh beneran, Syekh zigzag, Syekh yang kabur ke Saudi. Tahu? Syekh zigzag. Nah, dan banyak kawannya yang jatuh zigzag. Perhatikan. Mas'alatun su'ila Ibnu Bas, qila lahu ahsanallahu ilaik. Sa'il wa tilmidu, yang bertanya adalah muridnya Syekh bin Bas, namanya Syekh Umar Al-Id. Wafaqahullah, semoga Allah memberikan taufik pada Syekh Umar. Ditanya Syekh bin Bas, apa isi pertanyaannya? Ahsanallah ilaik, sebelum mengutarakan pertanyaan, doa dulu. Doa untuk Syekh bin Bas, ahsanallahu ilaik, semoga Allah berbuat ihsan kepada engkau wahai Syekh bin Bas. Man amila amala jundubin, mata ro'a sahiron hal yukolu yajus ayyukola yan dulu liwayil amr fihi. Orang yang mengamalkan amalannya jundub. Jundub melakukan apa? Memenggal tukang sihir. Jundub itu memenggal tukang sihir. Jadi dia adalah satu di antara kaum muslimin. Tahu tukang sihir, digoro. Terus pertanyaannya, orang yang mengamalkan amalannya jundub, kapan melihat dia tukang sihir? Kapan saja? Apakah dikatakan yajuz, maksudnya yajuz bi, yajuz mempraktekkan seperti prakteknya jundub, atau dikatakan menunggu waliul amr dalam masalah ini, menunggu penguasa? Fa ajaba, ala kulli halin hadza amhalu istiadin. Ala kulli hal, apa mana ala kulli hal? Mbok piye-piye pokoke iki masalah istihad. Nah, tempat beristihad. Idza kana yakhsha anna waliyal amr la ya'dhan lahu wa arada ayyubtila kaidahu wa yansurul haqqo fa hadza mislu ma fa'ala jundub tayyibun. Orang yang tadi melihat tukang sihir, jika dia khawatir bahwasanya waliul amr, ini penguasa, tidak mengizinkan bagi siapa? Enggak mengizinkan terhadap orang yang menginginkan seperti prakteknya jundub. Wa arada yubtila kaidahu, ya ini siapa? Dan dia ingin untuk membatalkan tipu dayanya sihir. Tukang sihir tadi. Ayyubtila kaidah sahir. Dan ingin membela kebenaran. Maka fahada, maka ini semisal apa yang dilakukan jundub, bagus. Iya cerita nih. Abu Ubaidillah melihat tukang sihir. Ya kan? Khawatir kalau waliul amr, kalau penguasa enggak ngizinkan Abu Ubaidillah untuk membunuh si tukang sihir. Dan Abu Ubaidillah ingin membatalkan upaya sihir, tipu daya tukang sihir tadi, dan ingin membela kebenaran. Yo, semisal ini boleh mempraktekkan seperti prakteknya jundub, ya goro wae, ya ngono. Boleh. Mabum? Nah, itu. Sekarang kalau ada Pak polisi, antum apa diizinkan? Atau Pak pengadilan? Mana pengadilan mengizinkan? Ya padahal yo. Ya kan? Teman takut tukang sihir. Ah itu cumaan, tuduhan-tuduhan saja. Saya pun kalau benar pun saya sekarang sudah nyadari itu enggak benar, saya tobat. Yo piye? Dari kayak gitu ya udah sembelih saja. Nah. Paham? Prinsipnya amma idza kana yarju fi waliyil amr an yuwafiqu wa an yu'inuhu ala hadza sa' fala ba'sa. Fala ba'sa yanduru li waliyil amr fihi. Adapun apabila orang yang tadi Abu Ubaidillah tadi punya harapan dalam seorang penguasa tadi akan menyetujui Abu Ubaidillah dan dia akan membantu dia, si wali amr membantu siapa? Abu Ubaidillah atas suatu usaha tadi, maka enggak mengapa tunggu apa keputusan waliul amr. Al-amr yakhtalifu hasabi kuatir rojul fi imani wa nasyati wa ikdamihi. Urusan perkara ini apa? Yakhtalifu apa yakhtalifu? Ayo pak, lihat kondisi sesuai dengan kekuatan seseorang dalam iman dan semangatnya dan keberaniannya. Paham? Nah itu. Maka dulu saya jadi punya niat untuk gabloki orang yang mengumbar apa itu khurafat, yang dia dengan cara apa mencerita apa kuburan disembah di apa di dan kemudian ternyata apa sudah dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala dan mati. Maunya saya enggak mau saya tutno wae mungkin nang dicukurno kali wae daripada ngerusoi dunyo. Karena kita lapor polisi pun yo. Bahkan kita nanti yang menjadi apa? Pencemaran nama baik. Belum? Waduh. Nah, iya. Nah itu perhatikan. Jadi al-amr yakhtalu bihasabi kuwatir rajul bi imani wa nasyati wa ikdami. Fa ista'dana li alla yadurra nafsahu fala ba'sa. Maka jika dia izin kepada waliul amr supaya enggak membahayakan dirinya, enggak mengapa, maka enggak mengapa. Wa aqdama wa lam yubali mislama aqdama jundub mislama aqdama jundub fala ba'sa. Kalau dia memang ingin berani maju dan enggak peduli seperti enggak pedulinya jundub, dia langsung sabet saja, ya enggak mengapa. Apa? Nah. Perkataan ini bukan asing ya ikhwah. Dulu kita baca punya Syekh Mobil ya seperti ini. Cuma beliau juga merinci kalau khawatir nanti menjadi ribut antara dia dengan penguasa yo. Diam-diam, jangan sampai ada seorang pun yang tahu. Gorok tapi susah untuk ngerti, gorok dhewe. Mabum? Kayak itu. Apakah di sini Syekh Ben Bas sama Syekh Mobil itu semayanan berfatwa? Enggak, tapi kebetulan ilmunya sama. Apa ya, Pak? Nanti kalau kita nukul Syekh Mobil, oh, Yaman beda. Ya, jiwanya jiwa keras. Nah, gitu. Terpengaruh dengan keadaan negerinya. La ilaha illallah. Gimana kalau Syekh Ben Bas? Keras juga jiwanya. Terpengaruh dengan keadaan negerinya. Terus gimana nanti? Kan sudah dia. Ayuh, nah, itu nanti begitu. Beda dengan orang Lamongan, Jawa Timur, Pakit Pantura. Akhlaknya kurang bagus kalau dibanding dengan orang Sulu. Cerepot nanti. Apalagi dulunya preman, wah, wes masih terbawa dulu-dulunya. Nah itu. Ayo sembuh. Lakin lokana indah waliil amr mana di illa biidni walima li'anna wa min babi nasrul haq. Kenapa kok dibolehkan seperti mencontoh perbuatannya jundub? Karena termasuk dalam bab membela kebenaran. Lakinil qaidah biata, tetapi kaidah dalam ini anna hadil umur lai yakdamu alaiha illa biidni bulatil umur. Akan tapi qaidah secara qaidah perkara-perkara ini memang enggak boleh seorang itu maju kecuali dengan izin waliul umur. Hatta la taqa'a mafsada, sampai enggak terjadi, supaya enggak terjadi apa? Kerusakan. Wa hatta la yadurra nafsu, supaya tidak apa membahayakan dirinya. Lakin law kana inda waliul amr wa waliul amr ya'lamu anna mufsidun wa anna la yubali wa qaddama nafsahu li yubayyinal nasil batil wa la yubali law sujina aw duriba fada yujaru ala dalika. Nah, tengok di sini. Akan tapi jika lola di sisi waliul amr dan waliul amr diketahui dia ini merusak dan dia enggak peduli. Nah. Dan dia tetap berani maju supaya menjelaskan kepada manusia suatu kebatilan dan enggak peduli walaupun dipenjara, walaupun dipukul, maka ini insyaallah dapat pahala. Nah, mabum? Nah, itu. Maka kalau itu ketika kemungkaran-kemungkaran yang ada seperti kemarin kasus Dramben. Ya kan? Aku digebuki ya wis, resiko. Sesuatu dapat pahala, enggak masalah. Mabum? Mabum? Nah, seperti itu. Ya memang perkaranya itu memang asal mulanya memang hukum asal kaidahnya apa? Hanya boleh, tapi ya kan kalau memang berani ya wis maju-maju apa gitu. Enggak harus, sama saja. Samanya kerusakan. Nasrul haq, membela kebenaran. Mau bilang apa? Kita ngomong begini seperti ini juga sama saja. Pengasir nanti kesini ternyata enggak terima, mau bilang apa? Seperti di radio. Wah, ternyata ya kan musuh kita ada di sana. Ayo kita datangi. Ya monggo. Ya kan? Paham? Bahkan bisa jadi apa? Enggak berani datang tapi masang sihir di sekitar rumah kita. Bisa juga. Mabuk. Tetap ngomong. Tapi insya Allah dengan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sihirnya pergi. Qal sa'il wala kutila. Fa'ajaba wala kutila al-amr sahlun. Kalau lah orang yang nyentuh junduk tadi terbunuh, walaupun dibunuh perkara gampang. Perkara gampang. Walau kutila al-amr sahlun. Maksudnya gimana? Sampai pun akibatnya dibunuh orang tadi, orang yang nyentuh junduk tadi dibunuh, al-amr sahlun, perkaranya gampang. Maksudnya gimana? Gimana gampang? Semua orang juga punya utang, mah. Mati mau kemana? Hah? Ya kalau enggak mati. Taib. Taib, insyaallah kini cukup kita kembali dulu dan kita sambung nanti pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah. Oh,